Bismillahirrahmanirrahim wa qad kunullahu walu ila zulmania hawa nafsania hawa syaitania yang terkadang ana oba birang-birang hali gugang bangsa zulmani atau gang bangsa nafsani atau gang bangsa syaitan kala ahlullah wa jazaba ahli memengen god yang jazibuna teman-teman dari magadari ahlul lahwi alayla wa nahar dalam mengilan awan wa qadda wakibin alaikang kandegabeh ilahwi himing dalam memenganannya ahlul lahwi fagogidunya naunidade goibin anu malaikang gaib gabe anu seking alilahwi walahwalu rabbani yahya ladhi dan syawan zikirlah lanuti ahwal gang bangsa pangeran maikut daya ahwal iku gang syukul ya ladhi saking zikiring Allah minal gulubil menawarati saking pirang-pirang hati kang den padangakan wan simai mataharroka ilal hadroh lan saking arungwakan barangkang narima usik yang mamaring hadroh maring gusti ogod dan sawan simailah wilan terkadang cukul ya ahwal saking arungu inglah wi memengan idhakan aripan binusrillah kalawan tetkalana ya si wong iku kang waruh yusuripuhu kang mulahakan ya si wong inglah wi minal batil ilal haki saking kang batil maring kang hak kama wako alir rajul. Jadi nyaritakeun ahwal urang ulah kaliru. Sebab horenganan barang ditilik-tilik ieu ahwal manusia aya tilu rupa, aya opat. Aya zulmaniah, aya nafsaniah, aya syaitaniah, aya rabbaniah. Aya zulmaniah bangsa hideung. Aya nafsaniah hideung teh bangsa marah-marah. Aya nafsaniah bangsa nafsu. Aya syaitaniah bangsa setan. Eta mah dihijikeun ngahiji tah. Bakalna aya rabbaniah. Urang teh keur ngabahas jelema anu jazab disebut majzub. Lamun majzub engke bakal timbul ahwal di luar dugaan, di luar konstatir, di luar naon kitu ngaranna di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Jadi urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang. Urang teh teu bisa ngendalikeun diri urang asa aya nu mawa. Eta jazab ngaranna. Aya jelema kuari ngahulang-hulang bae. Lantaran nyana teh kakarak bobogohan disebut mabuk kepayang. Jadi berarti ieu teh keur aya panah asmara nyentil. Kana aja jantung sehingga benang tep lupa daratan ti peuting teu daek sare ti beurang teu daek digawe blaon kan peureum tapi teu hees benta tapi teu boga deudeuleuan peureum asa kadeuleu benta asa karas nyang gigi rasa gigir nang kara kasa luhur nangkub asa handapeun blon imah mimiti buka bajuna ka tembong rembay buluna horeng buah jagong di luar dugaan, di luar konstatir, di luar kitu pengendalian diri cak babaturan hei siat diuk bayati isuk eta datang ka sore kok betah? Shhh, macem-macem siapa-siapa ay urusan, masuk urusan ay. Aing keur indah jasa. Di hareupeun kuburan, keur merenung. Ya. bogoh aing di mana? Ieu. Aya suara manuk asa suara sia eta bae. Aya daun katebak angin asa sia eta bae seuri ngawean. Wah, teredan ieu. Aya eta tah kos kitu tah. Di luar ngan. Teu dahar. Ti isuk datang ka sore datang ka isuk deui teu karasa lapar. Timbul halna. Nantaran nyana teh keur Trisno. Teu nyaman Trisno sia mah. Cinta teh kos kitu tah. Nah, sabalikna putus cinta leuwih bahaya deui. Baygon geus dihareupan mah. Hal tah, hal tah, hal. Baygon geus deuk diinum bae ku nyana teh. Aduh. Sebab eueuh deui di dunia awewe teh iwal ti eta hiji-hijina blon-blon teuing geus si budak. Teu kadeuleuh dikontrakan sakitu ambalayahna di Citra tinggal niiran bae. Tapi cakianna cuma satu yang bercahaya. Sejuta bintang di langit satu yang bercahaya. Siapa yang meninggalkan aku? Dibawa oleh cocodot. Putus cinta nyana, Gusti Allah ngalang layung. Tanya ku bapana, "Ceng, sia teu ieu kunaon ti isuk teu mandi-mandi geus sabaraha poe sia teu dahar teu nginum kunaon?" "Ma, geus mama-mama bae ka ditu jeung Abah." "Sia, ulah mah geus urang dianggap anak." "Pan, pananak aing sia. Antara nu dipake ka cinta ku kula geus ninggalkeun kula. Kula mah putus asa mun teu kawin jeung nyana kula mah mendingan raga kas empang bae geus tah tapi ulah jero teuing empangna." Atuh embung aya payah mah nyana geus sareuwa. "Bunuh diri abdi mah, di mana sia bunuh dirina?" "Didinya tadi Jukut." "Wah, bloon ieu mah budak bener edan ngaranna eta hal tangaranna hal takos." "Mabuk." "Ieu bangsa setonia ieu mah cerita setonia hampir mirip kos kitu bae." "Hampir mirip." "Sok geura. Jelema dipelet." "Teh." "Nu tatadina nyiduhan teh si Sarwiti." "Si Sarwiti teh nyiduhan ka si Predi." "Predi meureun aslina mah." "Nyiduhan ah, si eta nyaho aing urang Cisoka." "Awas sia ku aing. Eh, Sarwiti bin Sarniti gampang sia ku aing. Cokot buukna seutik tadi dieuna nitah babaturan." "Dieu." "Puntelkeun." "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum sajidi." Mulai Sarwiti keur hees ge hudang. "Ho, ngarenjag." Ngarenjag nya. Saha nu ngahudangkeun? Kakara hudang doang tah jam 1. Baca deui. "Idh qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aitu 11 kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." "Breh, bae. Predi." Tambah deui. "Idh qala Yusuf li abihi, ya pagawai Haji Pudoli baheula, inni ra'aitu 11." Kuari mah nyana ieu lu predi. Go, mulai geus isuk-isuk teh daek dahar, sore teh daek dahar. "Cek mana teh ka mana sia wit?" "Deuk ka rimpak." "Ka imah saha sia?" "Predi." Mulai geus acak-acakan hirupna geus teh akur jeung matur hal tah. Eta hal-hal setonia tah. Kuari weh, mari kita malam mingguan. Naon? "Sudah aku sediakan tuh geleknya, tuh ektasinya, ini birnya. Pokoknya ini mah ikhlas. Kamu tinggal nenggak saja, gak usah mikir-mikir beli, gak usah. Saya mah sudah ikhlas ridho." Blon tak budak. Demi friend. Mulai guys. Tak tak tak tak. Tenggak. Molotov. Ya si Ahal datang tak. hal tanapsaniah tako sekarang itu mulai guys tidak terkendali ayah nu mawa awak gaibnya natina perasaan biasa yo oh. Jadi geus sababaraha macem jatuh cinta keterlaluan gaib perasaanana jadab putus cinta keterlaluan ieu geus sarua bae gaib perasaanana jadab kitu kene mabuk ekstasi jadab kene bae mabuk bir mensen vodka dan lain sebagainya jadab kene bae termasuk menang gusuran gede jasa kabarnya na huhahehe huhahe poho jadab kene poho tak eta mah nukos kitu teh nukos kitu ieuna zulmaniah nafsaniah syaitaniah atawa ahli lahwi nah nyana teh jago jasa ngulinkeun kitu organ Pak Guru not ini apa namanya tah mulai deng deng deng deng tang ting tong tang ting tong tang ting tong tang ting tong leng poho nyana asa di mana ahli lahwi tah nu kos kitu teh setan poho atawa nyana jago ngegitar teh memainkan melodi waduh arah kitu Red Zeppelin wah iya iya jadi pemelodi terkenal dunia ieu mah kelasna moal aya tanding tah oma irama ge eta nyokotna di Zeppelin. Wah, siapa tu nyawa naon pan? Terus diulin kena tangkaleng poho ahli lahwi jazab kene ser lahwi ngaran. Rohna eta eta kene, rohna nu ayah di awak eta eta kene. Jadi bisa zulmaniah, nafsaniah, syaitaniah. Tah, eta teh kos kitu aya pernah terjadi di Jakarta kadieu lain lalagaan. Pak Kiai saya mau bertanya, ada apa? Saya ini alhamdulillah cek manehanna. Kenapa? Saya mungkin anugerah dari Allah. Emang kenapa? Jadi mungkin saya udah diberi anugerah tugas saya dakwah. Ya alhamdulillah tuh bagus. Iya. Jadi cuman saya mau bertanya, saya enggak bisa dakwah, saya tuh kalau enggak makan beka. Jita mah pel anjing pon beka mah tuh. Jadi para timba boktea bika uriahi pemolit termasuk ektasi tako sekarang itu. Engke nyaho ngaran doang tisia. Diinum. Nah, eta teh bloon ustad teh nu ngomong kitu. Beneran ditambah kakulananya. Saya enggak bisa dakwah kalau enggak minum itu. Nah, minum itunya untuk dakwah. Nah, ini boleh apa enggak? Asana kau yang dihajar bisa banget sia gua ini. Atuh deuk ngadakwaan satu siapa itu lah dakwahan. Sarekan kukula. Lu dakwah mau ngapain? Cari uang. Atuh teman, naon bae nanya Haji Pudoli atuh kos gitu mah. Ai dakwah mah kudu kerdakwah itu bisa tuh dakwahan awak heula sorangan. Dakwah si kos kitu, carekan kukula. Dilempengkeun terus teu datang deui ka di. Ngaranna aya ngan meuli bejakeun. Mentak lamun nyana aya dakwah kula nyaho jasa sebab pernah datang ka dieu nanya kos kitu. Masya Allah, dai eta kos kitu. Dai batur mah da'i ilallah nyana mah ilal jurig teu mah da'i masyaallah jazab da. Jadi ahli-ahli lahwi teh bisa jazab keliru urang aya anu wiridan dibere wiridan ya wirid ya sakie oh ternyata wiridan torekat kemudian nyana teu ijazah deui meunang di buku atawa guruna teu pernah ijazah edan sia. Wiridan sangat sederhana tapi toba ge deuleuk. Lamun ngomong geus teu jauh bae ti tarekat syariat maripat. Wah, ieu mah tukang obat asana ieu mah ieu. Tah eta kos eta jazab eta geus sarua. Geus wiridan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Ha, aja bae namu moatas be budeh tas be. Waalaikum. Waalaikumsalam. Ana Habib, Habib Razak. Wah, majub dia bayar. Asana kurang ji samsu kajen koko majub. Jazab. Jadi macam-macam ruhani teh sing hade. Ulah salah ngadidiki ruhani teh. Lantaran anu goyang di luhur panggung nyana lamun sadar mah teu jazab moal daekeun. Moal daekeun inul muter kitu. Lamun nyana henteu jazab. di luar kesadaran seakan aya nu mawa, mungkin mabok atau mungkin setan, raja setan anu enteup ka dinya. Lamun nyana make manusiawi, moal daek atuh diputerkeun kitu, ditonton ku ribuan, datang ka Habib ge nonton. Nek nanaonan coba eta. Aja dipuat di HP, diakses yang paparan tieun, tolong teh coba. Blon ya, atuh Habib na bae kos kitu tuh komo nu lain Habib. Jadi kumaha coba ye? Jazab. Nuku organ, nuku gitar, nuku mabok, nuku lagu. Jazab syaitonia, zulmania, nafsania, neraka tete kos kitu. Dah, ieu jazab ruhani. Nah, ieu nu mentek kuntakunul ahwal zulmania. Cilaka tama kos kitu mah. Nafsania cilaka, syaitonia cilaka. Sebab kalau ahli lahwi cek ahli lahwi wakadian jazibuna nyana osok katarik ruhani itu ya leng baik sehingga manehana payok tauna lail wan nahar berang jeng peting teka rasa ku indah-indah na mabok, ku indah-indah na ektasi, ku indah-indah na main organ, ku indah-undah na main catur kita terus baik sholatu khairum minan naum baneng tuh budak. Raja can benang-benang ya. Yeuteur ya bak atuh rajana. Main kayu di kieu-kieu blon teh coba. Geus teu magrib, geus teu asar, geus teu subuh. Tuh, eta jazab ngaran hal. Dibawa ku setan, dibawa ku nafsu. Lamun dina ilmu tarikah bae digambar nu zulmania, nu nafsania, di asra di kitab Sirwa Asra aya. Anu kitu nafsania araya kabeh syaitonia. Jadi urang ulah keliru nu mentak nyahoeun ahli kitu, ahli Allah mah jazab setan, jazab kitu nafsu nyahoeun katara kajeun kukumaha ge. Nah, lamun ahwal rabbania malain deui kumaha. Wal ahwalu rabbania hiyal lati tansha'u an zikrillah minal gulubil munawwarah. Jazab rahmani robbani, aya rahmani aya robbani, geus lewat tina rahmani robbani. Nu rahmani mah geus kamari, asa urang Cikupa tanya rahmani eta. Ieu mah ti rahmani geus naek kana robbani. Mulai sesuai jeung aturanana. Urang teh nganyahokeun ieu mah awak eueuhna naon di jero aya ruh. Urang keur ngolah ruh, dibersihkeun ruh unang sesuai jeung aturanana. Teng urang seakan-akan tea ruh jadi poho ka awak. Eueuh awak urang tea datang kaleng eueuh nu aya roh. Roh urang nu diciptakeun leuwih awal ku Gusti Allah. Maha lembut, lembut ruh teh. Ieu teh lembut ruh tea. Takuari urang teh perasaan ruh keur diulinkeun ku Gusti Allah. Tairuh urang teh ka Gusti Allah. Gusti Allah maha lembut, urangna lembut dihijikeun diri urang nu mentak aya nu sok disebut manunggaling Gusti. Teu meunang tatekos kitu teata dicarita-caritakeun di luar ngaji teu meunang. Lantaran maknya manusia makhluk bisa ngahiji jeung Gusti. Tapi dinten teh ge bakal kos kitu bae sebab eta mah lain caritakeun rasa. Kos urang ngahiji rasa urang cinta jeung hiji awewe teu bisa dipisahkeun. Sekalipun badai menghantam cintaku takkan pudar. Waduh. Lautan yang dalam akan kuseberangi, gunung yang tinggi akan kudaki. Setelah mendaki gunung, lautan mebes aing di laut. Modar sia. Teu bisa. Teu bisa pisah jeung kabogoh. Eta kakarek jeung kabogoh. Ieu mah jeung Gusti Allah. Anu ditanya ruh teh ti mana jeung ti Gusti? Iraha ayana baheula di alam arwah. Haju kuari teh kan bakal balik ka Gusti. Memeh pae, memeh kiamat, memeh mizan, memeh sirat. Abdi kuari geus ngahiji jeung Gusti. Di mana geus ngahiji jeung Gusti paeh teu sieun, jero kubur teu sieun, mizan teu sieun sebab kuari geus wusul ilallah. Eueuh awak teh nu aya ruh. Engke bisa ruh teh kaluar teng ti awak bisa ke Mekah roh urang teh engke ngajasa deui tajasut nu aslina aya di dieu matak sih hade besi aya Habib Rozak di dieu engke di lungora aya di Garut tewak bae seren geus teu kaharti urang mun carita kos kitu Tuan Syekh Abdul Qadir ayat 40 buka bareng cak muridna aduh kula buka jeung guru kula je pugu di aing nu 40 bener kabeh Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Jakarta aya di kitu Cianjur aya bingung nu mana nu asli kitulah caritana rek percaya rek teu jelema lamun geus gurusan rohani seperti eta bisa menerobos pan airuh malatip bisa naik ke luhur langit bisa naik ke langit kahiji, kadua, katilu, kaopat, bisa ke sidratil muntah. Lamun Kangjeng Nabi manggihan Uwais Kurniker uncang-uncang di tahtal arsi di handapan aras Tuhan Kangjeng Nabi naros ke malaikat Jibril. Mahadza ya Jibril, saha itu. Hadza ummatuka, umat anjin, min ummatika. Ismu Uwais Kurni. Kadeuleu ku Kangjeng Nabi, keur nyantai rekreasi handapan aras. Masya Allah istirahat lah Uwais Kurni teh handapeun aras keur ayun-ayunan sarua jeung dicitra. Pas kitu tah. Coba eta. Kolotrak-kolotrakna bakiak Abu Hurairah geus kadenge ku Kangjeng Nabi di sorga. Kolotrak-kolotrakna tarumpah Bilal geus kadenge di sorga. Kadele ku Kangjeng Nabi di sorga. Ya Allah. Jelemana kumalandang keneh di dunia tapi geus kadeuleu ruhna. Dan nu mantak kuari we kuari urang ge. Jelemana mah cicing di dieu, roh urang macem-macem pikiran aya nu keur di Bandung. Aya nu keur di Jakarta. Aya anu keur di Citra. Aya anu keur di mall. Aya anu keur di kantor. Aya anu keur di pabrik, macem-macem urang. Tak eta teh eta pikiran lamun ku urang difokuskeun ruhani urang milu ka ditu. Nah kurang diolah ruhani teh sesuai jeung aturan toriko untuk menembus hakikat picen ieu awak teh seakan eueuh urang peureum mata dipeureumkeun ceuli ditorekeun sungut dibalemkeun wadmum syafataika balemkeun balem ulah aya nu robah awak urang tak cicing coba ge urang nurutan ahli torikoh baheulanan cicing tengah peuting kieu cicing ulah robah aya naon ulah robah mimiti ngesang kasangan heula bakal panas ngoprot kesang ka kebal kesangan jasa panas dahaga ulah diteruskeun edan ieu sebab urang teu nyaho ka dituna kumaha tapi lamun terus eueuh kesang bakal eueuh kesang ngan teu diisi ku zikir tah lamun engke urang aya guru na mah diuk ulah robah teu meunang robah saeutik-eutik acan diuk cicing teh cicing lah teu meunang robah aya reungit teh mantak memehna kudu dipersiapkeun besi aya nu ngaganggu besi anu ngaganggu naon bae ulah aya cicing redang mulai tarik napas ilah illallah poho awak mulai teng asupkeun ka latifah asupkeun terus tiis bakal tiis ka jenting panas bakal tiis tiis teh lainna datang ka tiris tiis we tiis ieu awak teh nu nyieun panas nafsu nu nyieun panas teh hawa nu nyieun panas tapi lamun ku zikir inget ka Allah bakal tiis nikmat tiis bakal najureup jadi zikir teh teu hudang subuh ge. Kun tiis-tiis na hareng tiis ase eta mah. Moal tiis kos kitu mah. Sebab moal tunduh. Bakal moal tunduh sebab jasad tunduh mah zahir. Ketika ruh manteng ka Gusti Allah sapoe, dua poe, tilu poe, moal aya tunduh. Nu tunduh mah zahir, ieu dedengan zahir dedeulan zahir. Ketika zahir ieu geus ku urang geus dikasisikeun. Simpen di kantong, simpen di imah awak urang teh, simpen gitu di kamar roh urang kuari. Engke zikirna roh, salatna roh dan lain sebagainya roh jaza bakalna teh. Bakal boga tingkah anu beda lantaran nyana teu lapar geus teu dahar-dahar. Majzub ngaranna. Geus jana mah atuh teu kumaha-kumaha bae geus. Teu karasa panas, teu karasa tiris, majzub ngaranna. Sebab ruhanina keur rebani. Geus jadinya mah hese urang nanya mah ditembalan, kicep henteu, naon henteu nyana mah fana ngaranna. Tah ieu teh fana teh mungkin sajam, mungkin sapoe, mungkin saminggu, mungkin sabulan. Nu nyaho hanya Gusti Allah nu Maha Gaib jeung nu merena bae nya ngakeun sadaya-daya. Tidinya kakarak, bako cageur. Cageur beda rarasaan dirina. Neuleu jelema dibuktikeun ku Gusti Allah secara hakikat. Kadeuleu akhlak-akhlak manusia nu monyet, nu babi, anu sapi, nu embe. Hayu we kadeuleu, nyana muringis. Moal kuatin muka mata iya. Dedengian suara-suara teh tengenahin sebab jana tas di pangeran anu indah. Kuari ngadengen nu biasa dia tekuat embung kaluar. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa setelah munajat, setelah munajat Kangjeng Nabi Musa, kemudian erin munajat teh jeung Gusti Allah, Kangjeng Nabi Musa ngadenge suara sakumaha galedeg bae. Lamun teu dicageurkeun deui Kangjeng Nabi Musa moal bisa dakwah. Mah bisa dawah, cagerkeun du biasakeun detak ngan eueuh nikmat. Mentek cek Kanjeng Nabi Musa, aya nikmat robani ka dieu, teu bisa dakwah sebab ngadenge suara manusia sakumaha suara babi. Ditutup robanina diayakeun sakumaha biasa bisa dakwah ka nikmatan robani eueuh. Kitu bae. Nu mentak waliullah teh ngeunaanan di gunung mah, mun henteu dititah mah embungeun. Embungeun, mentak Imam Ghazali teh dititah turun teh selamat 13 tahun teh ya, lantaran dibutuhkan turun. Tuh Imam Ghazali, Imam Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir setelah 3 tahun turun, turun lamun lain tugas dakwah embungeun. Sebab naon? Bisa dakwah nikmat robani teu aya, nikmat celi, nikmat irung, nikmat mata eueuh. Lamun eta henteu ditutup ku Gusti Allah, moal bisa dakwah. Sebabnya na duduaan bae jeung Gusti Allah. Ketika bisa dakwahnya na nikmat mu eta dipiceun. Ngan engkes waktu-waktu jana bisa ka Gusti Allah iraha hayang ketika dakwah biasa tet benyepi kholwah teng ka Gusti Allah. Nah iyalah nu disebut rebaniyah timbul ahwal teu meunang sambarangan lamun geus kos kitu mah lantaran nyana mah peuting jeung beurang bakal akur, ngaharepan manusia jeung hewan bakal akur, dipuji jeung dicacat bakal akur, nu mantak bakal akur nyana geus pepegatan jeung makhluk. Sadaekna sia ngalem ka aing, sadaekna sia nyacat ka aing, aing mah dielem jeung dicacat kieu bae sarua bae. Sebab pada hakikatna mah percis kos peuting jeung beurang. Peting ku Gusti Allah dipetingkeun. Berang ku Gusti Allah diberangkeun. Manya urang deuk nang tangan, deuk nentang ka Gusti Allah, ulah waka peting Gusti jeung teu bisa. Ulah waka berang Gusti jeung moal bisa. Kitu keneh pangalem jelema percis kos peting jeung berang nang Gusti Allah. Panyacat jelema percis kos berang jeung peting nang Gusti Allah. Apa urang deuk ditentang? Teu bisa. Hakikatna nang Gusti Allah. Aingna jeung keur jeung Gusti Allah, sadaekna sia aing mah moal kapengaruhan. Enggak sih, nikmat hirup jeung Gusti Allah bae. Di alam teseri teu bekah liang irung, dicacat teu sieun teu kukumaha. Tetep bae nyana tugasna dakwah ngadoakeun, dakwah ngadoakeun, dakwah ngadoakeun. Sakitu bae. Eueuh bae bendu sama sakali. Nu aya teh ngan sakadar hubul khalqi li irsyadihim wa li ikhrajihim min zulumati tobaknya ila arwahi. Ila kitu ngaluarkeun zulmaniah ngaluarkeun kokotor-kokotor tugas jana hubul khalqi cinta ka makhluk li itu hubul khalqi nyana cinta ka makhluk teh ngan sakarang li ikhrajihim min zulumati tobaknya jadi dikaluarkeun tina tobaknya anu poek tugas jana ngan sakitu mah tah dikamanakeun ila arwahin nafsaniyah karena ruh bangsa aslina nuduhkeun bae selalu di mana bae boro-boro kana resep kana musuh ge tetep bae dinasehatan urusan nyana tersepeun urusan nyana urusan aing mah tugas Gusti Allah nganasehatan bae kitu bae jadi moal aya geus sejuk bae sebab lawan teu kabawa-bawa ku urusan nafsu batur di alam sakitu bae dicacat sakitu bae timbul jelema raresep sebab sejuk Engkela tibalik dibalikkeun ku Gusti Allah. Nu tadina ngalem bakal nyacat, nu tadina resep bakal henteu. Nu tadina teresep bakal resep. Dibulak dibalik jang naon kitu ngaranna nyoba ka dirina ternyata kuat diangkatlah ku Gusti Allah anta wali maneh wali kaula mun masih keneh urang aya robah di alam jeung dicacat angel keneh ka diangkat jadi wali kecuali boga anak awewe aya jodohna kitulah ahwal nu mantak waqad takunul ahwal kitu waqonan wal ahwalur rabbaniyil hiyalati tangso andzikrilatina dzikir minal gulubil munawwarah geus diatur atawa an sibaiha ngadengekeun doang urang dzikir sorangan mah teu bisa urang takarub sorangan teu bisa tapakur sorangan teu bisa dibawalah ku nu geus bisa dimimitian ku maca alam nasrah laka sadraka wa wadana anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikraka fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab 100 sudah baca kan 10 terus baca ieu baca ieu urang teh ditarik tatadina mah capek ngeunaheun sebab dipimpin nikmat ruhani urang ka bawah poho ka sagala rupa nah ngeut diolah heula mimitina henteu datang-datang ka zikir bae mulai baca Allahumma ya qadi al hajat Allahumma terus dapi al baliat urang terlena ku eta teu meunang sasoranganan tanpa ijazah dibaca ka situ teu meunang sing hade besi milu deui di lembur jeung eta ulah besi aya nu ngembangkeun kos kitu milu ulah sasar lain jang kembangkeuneun jang sorangan tama kos kitu mah jang soranganeun keuna datang ka mana dirina maca kos kitu deket jeung Gusti Allah haju diberjamaahkeun awas ya mun teu edan deuleukeun ji ulah tama mulai urang teng mulai zikir afdalu zikir la ilaha illallah urang nama pan henteu ngan kabawa la ilaha illallah ilaha illallah dengan aturan-aturanna poho urang leng jazab milu urang ge milu poho bae poho poho dibere ngeunaheun zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aya nu poho leng ngeunaheun teu daya teu upaya aya nu teu puguh teu karuh lantaran tatarina diudag-udag polisi cerik sorangan we teh mah aya ditanya ku naon cerik polisi bisa aya cerik sorangan jazab kabawa hate nu sakumaha dangkalna ge ngadenge asma Allah nu dimimitian ku cara-cara wiridan wali Allah urang teh kabawa na ieu di dieuna teh lamun urang henteu zikir ku sorangan bisa urang timbul ahwal wa ansimaiha tuhariku ilal hadroh ngadenge ngabarengan urang teh nikmat bae ngeunaheun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah nikmat geus aya kangeunahan kok ngeunaheun ternyata zikir asa di mana buku di sawah asa di mana kada di imah aing deuk zikir kos kitu lah mulai asup ka kamar mulai nurutan la ilaha illallah la nu aya pegel doang la ilaha illallah teu daekeun heula la ilaha illallah geus sajeup teu daekeun cak pamajikanna ka keur naon ulah loba omong sia aing nurutan ye supaya ngeunaheun atuh ngeunanan kula la ilaha emang siap gak siap atuh geus teu make calan nanti tadi ayo geus pahoan leuk zikir ka Gusti jadi zikir ka syet aduh pahoan bener ngeunaheun cek jana tuh pada zikir ning ieu kalah jazab keneh sarua tage apa gawean Habib Rojak tah kos kitu mantak ngeunang bae 2 bulan mabok 9 bulan melentung anakan di hasil zikir eta kos kitu jadi sing ade aya zulmaniyah aya nafsaniyah aya syaitaniyah aya rabbaniyah kadeuleu engke tina sinar wajahna kuajeun kukumaha ge kadeuleu bae anu jazab nu boga awal sinar rabbaniyah mah lain deui hasil tina zikir jeung tafakur kosong tina rozail jeung alaik nu aya muncar sinar ilahi nikmat kadeuleuna ku urang ti jauh kene geus kadeule kepatna lain deui. Kemudian atuh kicepna geus lain deui. Geus kadeule oh lain deui. Tenang, geus eueuh naon-naon di jerona kecuali Allah Rabbani aya. Kitulah ahwalur rabbaniyah allati tansau an zikrillah hiji minal qulubil munawwarah. Atawa wa ansimayat tina ngadenge tu hariku ilal hadroh anu ngarobahkeun dibawa ka Gusti Allah. Padahal orang bobolokot ku dosa lantaran milu dina hal eta. Milu jeung jelema nu geus biasa sehingga orang kabawa katarik. Ngeunaheun horeng zikir teh. Eta teh lain sambarangan mutiara anu mahal. Sanajan saumur hirup sakali eta teh geus dicatet sebagai golongan wali Allah. At-tasdiq wa taslim tah eta geus dicatet eta teh ku Gusti Allah sebab pernah ngeunaheun zikir teh leng teu inget ka dieu ka ditu mahal tapi kos kitu saumur hirup sakali ngarasaan ngeunah eta teh geus lain lalagaan mutiara terpendam di dalam lautan yang dalam. Masya Allah karim tu hariku ilal hadrah wa qad tansau an sima'il lahwi. Aya deui bisa tina ngadenge alatul lahwi. Nah ieu mah bagian anu luar biasa jerona bakalna ieu. Jadi aya anu karob teh ka Gusti Allah ku ngagitar. Aya anu ka Gusti Allah ku main piano. Aya ka Gusti Allah teh ku nyanyi. Aya ka Gusti Allah kata nyanyian-nyanyian bangsa nyanyian berzanji teh jang ka Gusti Allah. Lain kudu di lain kudu babarengan aya cau bae lain. Sorangan urang assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum sesuai jeung aturanana neuk make nu kumaha ti guruna bae kumaha assalamualaikum atsqal atskiya ya assalamualaikum. Assalamualaikum terus bari merenung tak mir rabbis sama ya assalamualaikum dihayati urang mah maca assalamualaikum teh muludan doa mantak marhaban nu aslina sorangan di kamar sorangan urang di kamar teh yahu sorangan yahu yahu teh wiridan akhir toriko ji emang kumaha gitu yahu teh geus luhur jasa gitu nya marhaban jadal husaini marhaba ya nurul aini terus ka ditu talal badru alaina terus ka dituna anta fi kullin jamilun sorangan bae urang di kamar teh sorangan di kamar teh engke geleng kadang gue pamajikan dan asal-asalan ku ya utah sorangan eta teh lain kudu babarengan jeung batur merenung keagungan Kanjeng Nabi di jero kamar sorangan make seseungitan je minimal jin datang. Jadi loba hal-hal anu henteu nyararaho ketika urang ngabuka buku belan gitu ngan lembaran thoriqoh bakal kabaca ku urang. Dah aya anu ku nyanyian eta ku marhaba aya anu ku assalamualaika aya anu eta nu paranti nu dibaca ku Gus Dur tak eta mah dahsyat jasa eta mah teh dahsyat jasa eta mah teh kumaha karah ya rasulullah salamun alaik kula mah lain deui paranti kula bae. Teu akur jeung Gus Dur henteu. Ya Rasulullah salamun alaika rafi'asha ni wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karam dihayati Jadi terserah tuh menang nak kuata ti guru endek nak kumaha los. Ayo Gus Dur kos gitu. Mungkin lain deh kiai lain deh. Anu anu di nu di nazamkeun ku eta mah taku ha naon kitu ku si eta taku Darto. Nyaon teh si Darto? Darto Wahab. Atuh lain kitu nya nama. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a syani wa darajatu fatayaji ratal alam ya uhailal judi wal karami nenep med ya Rasulullah. Atuh terserah maksudna ai kulama meunang ti guru lain kitu ya Rasul atuh kudu ijazah kos kitu. Mentak dihayati ya Rasulullah salamun alaik ya terus kaditu tuh eta silakan dek kos kitu atawa dek nyanyian naon silakan bae dek nyanyian naon bae mangga bae nu ngeunah sok nyanyian Oma Irama atuh lain jurusan kerudung mah. Nah, iya siksa kubur. Atuh terserah, ai akur mah ka jero hate bisa ngarobahkeun jiwa timbul hal mangga bae. Tah jadi engke di torikot mah kos kitu, ka ngagitar ka naon. Jadi di luar syariat. Nah, ikir carita deuk ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah asal aya guruna. Sebab aya ruhani di bawah zikir ngabaged. Di bawah ngaji Quran ngabaged. Padahal nu ngabaged bae. Teh ruhani urang teh silakan ye. Akurna ka mana we? Akurna ka mana ruhani urang ye? Sok geura. Begitu urang ngadenge Muammar. Bismillahirrahmanirrahim. Lain teh. Hate aing jijah heunya. Der. Nah, iya rada tah berarti kakenyot tah. Ruhani eta. Ruhani dibawa ku suara Al-Qur'an. Sok ngadenge Habib Rozak. Boh sakumaha galedeg. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyafi wal watr. Geus beb geus geus geus. Lain indah ceuli jadi kieu ye urusanana. Teh ruhani ye keur cerita ruhani panjang mun dina tarikoh mah cerita ruhani. Bisa teu kabawa ku suara Muammar? Bisa teu kabawa katarik ku suara Abdul Basit? Bisa teu katarik ku suara kitu Humaydi? Bisa teu katarik ku suara dan suara-suara? Teu bisa ternyata. Oh, urang mah katarikna teh ku suara Arafik. Jangan-jangan samakan. Wah, mantap ya. Habib Rozak tamah aing ge nyaho ge ti nyana. Ai datang bae ka dieu. Jangan-jangan sa nyanyian saha sih Habib Rozak. Ye, beuki nyanyi nya mah hirupna. Eta ka situ. Jadi engke ruhani mah kos kitu tah. Ka mana ieu urang teh ieu terlenakna ruhani? Tah, meunang teu tanyanya, meunang. Asal bisa ngabilukeunana ka hadroh Ilahi. Tuh, urang ke make nyanyian berjanji, make nyanyian marhaba. Nyanyi teteh syair teh nyanyi ngaranna. Make nyanyian-nyanyian berbagainya teu bisa make ayeuna Al-Qur'anul Karim lirik-lirik lagu nalagamna teu akur ka diri urang mah ngabaget bae yeuh sugan make kitu suling tapi nyulingna lain sambarangan nyuling aya engke ti guru khusus suling teh eh latuh lahu haram tete. Tapi jang naklukeun ruhani ieu mah jang naklukeun supaya ruhani teh terlena sanggeus teh terhena dilempengkeun ka Gusti Allah. Berarti kudu aya nu nungtun. Mentak aya tarian-tarian tarikoh. Tarian tarikoh nu di Aceh dibawakeun. Nah, berbagai tarian-tarian Turki, berbagai tarian-tarian Mesir, berbagai tarian-tarian tarikoh. Nah, iya. Seperti Alpansuri. Nu mentak ditentang Pansuri teh. Naon lain ajaran bener ajaran sesat. Sabodo. Terserah. Tetapi nyana teh ngabilukeun manusia melalui suling jeung tarian. Saenggeus teh terlena teh di ka Gusti Allahkeun. Ternyata muridna jadi diwali. Asal nyaho arahna. Mentak cak di dieuna teh engke. alatulawi bisa pakai kagusi Allah melalui aturan. Mun lain ngaji teu meunang dibahas. Engke sia gagalitar bae ka ditunya. Bisa nyuling bae. Oh, ternyata ngadengkeun lagu meunang cekana tuh. Geus cek Ki Uci ge meunang ieu. Meulian deui kaset habak. Gus Dur mah jagona ieu karesepna nya nama instrumen. Gus Dur teh lamun ngadengkeun instrumental masyaallah, nya nangis rupa daratan nya. Instrumen Jepang nya. Sebetulnya eta hartina eta tah. Tapi di dieu lamun aya nu nyaho paham eta. Candi Sundatan. Jepang eta Jepang. Jadi lamun di mobil teh di tah di setel eta. Teng teng teng teng teng. Teng teng teng teng teng teng. Tenang tenang tenang tenang tenang. Nyaho ka hartina. Mengarah ka ilahi teng terlena. Ngis di ka Allah dimimitian ku nu kos kitu. Aya guruan nu kos kitu ge. Jadi lamun sembarangan bae eta teh ya di balik kerudung deui. Oh guruan tamak kos kitu mah. Nafsaniah tamak asupna jeung setaniah. Jadi make aturan-aturan. Ieu mah asalnya nyaho bae heula. Bahwa ka Gusti Allah seperti eta ulah dituturkeun satungtung can aya guruna. Ngeuyeulah waqad takunul ahwal naun wal ahwalur rabbaniyah hiyallati tansau an zikrillah. Mentak teu aneh. Engke teh lamun jelema anu enggeus ka alam itu mah teu aneh nu jelema kumaha ya atuh kaje. Bisa henteu melalui kos kitu. Bisa henteu atuh teu aneh. Biasa bae jadi eueuh ekstrim. Eueuh ekstrim biasa bae. Nah, jadi kalau mun cerita-cerita ti dituna ti kitu marupil kurhi. Kemudian ka Junaidil Baghdadi seserisik ti terus rupa-rupa. Terus ka Ibrahim Tepan Suri terus rupa-rupa. Terus ka beda termasuk Syekh Yusuf nu mantak urang lamun kayang bagus sora teh lain di Syekh Maulana Hasanuddin dintapana di Syekh Maulana Yusuf. Emang kunaon suarana bagus. Kumami sok nyanyi Maulana Yusuf. Osok nyanyi saya mau lerma Yusuf eta nyanyinya suarana paling merdu paling istimewa Banten teh ya nu mantak baragus sora ti Maulana Yusuf. Ya eta ge didongengkeun ke Maulana Yusuf tah kumaha bisa bagus sora nu mantak aya we wiridanana diwirid didinya di Maulana Yusuf. Hayang bagus sora teh nyanyi Maulana Yusuf teh lamun Maulana Yusuf saya Maulana Yusuf geus nyanyi orang sekitar Banten daratang kabeh. Ngeunaheun sakumaha sakumaha kitu wali sanga baheula ngawayang teh eta teh pandeg di ka Allah keun make wayang mimiti wayang gelar kemudian wayang kulit kuari wayang golek eta teh deuk diajak ka Allah kok kitu sih aya guruan nuhun teh teu sambarangan bubukana ge sing hade make bismillah hiang ngawitan gandamel abdi singiran ulah oleh Nah gitulah jadi caritana panjang urang mun ngodok ka arah Gusti Allah deuk naklukeun ruhani hanya guru mursyid nu nya. Di deuleuh perwatakanana, di deuleuh perwatak deuk dizikirkeun ka Gusti Allah lantaran dangkal ku ieu hanya mursyid nu nya. Wallahu a'lam.